سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. والضحى والليل إذا سجى. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. ما ودعك ربك وما قلى. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnianya kepadamu, lalu kamu berpuas hati. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia memberi perlindungan. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang tercari-cari jalan yang benar, lalu dia memberikan petunjuk. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku kasar terhadapnya. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Dan terhadap orang yang meminta, janganlah kamu menghardiknya. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu sebutkan.